Mimpikah diriku di malam ini? Tak percaya ku rasanya di hati. Ku coba mengerti tentang dirimu, namun akhirnya luka menggores dadaku. Ingin aku berlari, melepas tali-tali, menjerat hati ini yang membelenggu. Tak sanggup diriku saat ku menatap wajahmu dan memutuskan cintaku dari dirimu. Sepenuh jiwa ku tak berdaya.